Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'dalahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wata'iyan ila Allahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Wabashiril mu'minina fi anna lakum minallahi fadlan kafira. Tahiyyatuhum utawi sambutane, utawi nyambut ahli jannah. Ini nyambut wong-wong apik. Tahiyyatuhum utawi nyambut ahli jannah. Sambutan minhu sangking Allah Ta'ala. Yawma yalqona. Ing dalam dinane ketemu sopo ahli jannah, ketemu huing Allah. Utawi sambutane iku salamun, utawi kowe kabeh iku selamat sangka siksa utawa selamat sangka gendune pangeran. Dawuh salam bilisanil malaikati kelawan lisane para malaikat. Tahiyatuhum utawi penyambutane ahli jannah, penyambutan menyang Allah Ta'ala yauma yalqona, ing dalam dinane ketemu sapa ahli jannah kuwi Allah. Iku salamun iku kulo salam itu maksudnya jaminan selamat sangka adat. Lafat salam bilisanin malaikat di ucapno kelawan lisanin malaikat. Wa a'addalan nyediakno sapa Allah Ta'ala lagu maring ahli jannah, maksudnya tiang-tiang sing iman, ajron ing ganjaran, sifatnya ganjaran kariman kang mulya atau kang apik. Wa ta'al ajrul karim iku al jannat iku swarga. Ya ayyuhan nabi, he eleng-eleng nabi, inna saat temen ingsun Allah iku arsalna iku ngutus ingsun ka ing sira kita utus syahidan hale dadi seksi. Seksi iku nggih nyekseni. Alaman ing atase wong arsal tukang nugasno ingsun ing sira utawa alaman ing atase wong ursil tukang den tugasno sira ilahi maring man misami maune. Alaman ing atase wong ursil tukang den tugasno sira ilahi maring man. Wa mubasyiran lan kowe iku wong sing ngekeki berita gembira. Ngekei berita gembira man ing wong sabdaka kang benerno sapa man ka ing sira bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekei peringatan, emung diron tegese ngekei peringatan man ing wong kadhapa kang dusta no sapa man ka ing sira mbok elingno binari lan mlebu neraka. Ya tugas 1 2 3 3 4 wada yang ilopo. Wa da'iyan lan anane sira Muhammad wong sing aja-aja ilawahi maring Allah. Manane ila taati saya marim to'at ni Allah diiznihi kelawan izin kelawan izine Allah atau kelawan perintah Allah ya biamrihi dikasih kelan perintah Allah wasi rojan lan kue itu jadi lampu muli rongkang madami ayah mislahu dikasih padani sirot kue itu jadi lampu manane persis lampu fil ihtidai yang dalam di alam petunjuk bihi kelawan sirot jam muli roh bihi bisirot jilmunir. Wa basyir lan ngekeki berita gembira sira al-mukminina ing pira-pira mukmin. Di annalakum kelawan sak temene iku berhak dadi mukmin minangka isane Allah. Fadlan untuk anugerah atau ana anugerah nek iki kuna ana fadlan untuk anugerah kabiran kang gedhe. Wa di al-fadlil kabir atau wa di fadlan kabira ka al-fadlil kabir wa al-jannatu uswa. Wala tuti lan aja nurut sira. Kowe kudu nyiptakno kondisi sing kowe ora perlu nurut al-kafirin ing grup wong kafir. Wal munafikin ing grup wong munafik. Kowe aja nurut wong kafir, aja nurut wong munafik, tapi yo mung fima ing dalam perkara. Yu khalifu kang nyulayani apa ma syariat kang syariat sira. Mesti nek wong kafir di warisan agama samawi tertentu yang kebetulan sama dengan Islam ya kita harus setuju. Yang harus kita tentang itu fima yu khalifu napa syariat yang berbeda dengan syariat kita. Nah pas podo ya rapopo kados napa poso Asyura masyhur Nabi teng Medina nggih tangga-tangga Yahudi poso dina napa Asyura. Terus ketika Nabi tanya kamu puasa apa, saya puasa sebagai penghormatan pada Nabi Musa. Hada yaumun najawahu fi Musa wa hada yaumun najawahu fi Nuhan wa hada yaumun dan sebagainya dan sebagainya. Nabi ngendikan nahnu ahaqqu fi Musa, nah kowe sing Yahudi yang menghormati Musa apa meneh aku. Kemudian Nabi poso tanggal ini 10 napa suron. Mulane beda mek wong kafir ku fi ma yukhalifu syariat. Yang beda, kalau yang sama ya kita udah perlu nentang. Cuma yo ora anut. Anute kita itu mergo syariat kita sendiri yang kebetulan sama, bukan berarti ikut orang apa kafir. Wadak lan ninggalo sira. Utruk tegese ninggalo sira. Kowe ngembarno to iso ninggal ada pilarane munafikin lan kufar, to pilarane kafirin dan munafikin. Ela tu jazim tegese ora sama lesira him en kufar. Alaihi ala tar alaihi ing atase ikilah ada. Alaihi ing atase ada. Nggih dilarani wong kafir sebab ora ora sawales. Ila antum maro. Tumeka yen to den perintah no sira fihi ing dalam masalah ngadepi wong kafir di amrin kelawan siji perintah. Mesti kon nunggu perintah apa nak ditutus perang ya perang, nak ditutus sabar ya sabar. Wa tawakkal lan tawakkal sira ala Allah ing atase apa. Fa wa mungkati Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Bahwa mengutai Allah ibu kasih kamu senyukupi silo. Waka falan nyukupi sopoh bila si Allah. Apa ini wakilan dat sing tinggu pasrah-pasrahan. Dat sing digawe rujukan. Dat sing digawe tempat kembali. Mufawad dan tersi kang den serahno. Sopo ilaihi maring Allah. Allah itu dat yang kita punya urusan apa saja kita serahkan kepada Allah. Ya yuhalladina amanu hi'ilengi lewong sing iman idana kahtum nalikana nekai sirakabe al-mu'minati imbrokaw mu'min bitul. Suma tolak umu ngokonu linegat sirakabe huna yang mu'minat mingkob li antama suhuna sedunia ton jima sirakabe huna yang nisa. Wafikiro atin tuma suhuna etu jami'u huna tersiurung jima sirakabe huna yang nisa atau mu'minat. Fama malakum mongkora wajib ngatasi sirakabe alihina ngatasi nisa min iddatin sanging iddah tak taduna kang gawe iddah sirakabe haing nisa. Maknanya tuh sunah kan misalnya ngitung siro haim nisa atau haim iddah bil akro'i kelawan sistem ikro' sistem putaran masa suci bil akro'i kelawan sistem putaran masa suci akro' jama'i kur'in wawiri halan yani akro' bil akro'i kelawan hidungan masa suci ayil kur'i wawiri halan yani akro' famati umum penyeneng no siro kabe guna inisa aku terus maringi siro kabe guna inisa main perkoro. Yas tamtik nakang iso seneng sapa nisa fisikan. Dadi nak pegatan iku kudu ngekek hadiah sing dipegat. Ben kena nggo golek bojo liya paham. Dadi ora bom iku pegatan marang ngekek dhuwit. Mergo wis rawan, wis lama mbok deritakno iku nak megat kudu napa? Dikai dhuwit. Famat diu dunya. Ai lami sami iki salah menurane nyebut sapa man wong. Man nggih. Men nono. Apa men astika tenan? Astaka ngono kok. Benar. Hah? Benar. Masalah. Man? Man apa ini? Bola guna, wajan kulon itu man. Kasus. Tapi kita kuno. Ada keliru yang mau coba pinter, dibang bener yang mau coba iso. Lahuna, yakin? Lahuna terus? Terus oh, Islam. Ilam yusami lahunna. Masa itu ujungnya khas di kota. Oh. Famat ti'u hunna mongko gawe seneng-seneng sirokabe hunna inisa. Aku tegese ngekei sirokabe hunna inisa. Ma'ing perkoro ya stam ti'na kang iso seneng sopo nisa isiklana. Ilam yusami tegese lamun ora nyebut sopo zaud lahunna maring nisa astikotan ing jumlah mahar. Wa illa kok lamun ora ora nyebut hukume utawa wa illa lamun nami sami berarti sami falahunna mongko berhak kedue nisab nisful sama uti separo sangka mahar sing disebut faqat halif. Nggih lho fani suma faratum illa yafuna au yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Kala dawono bu ing dawuh sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas wali lan ing atase makola Ibnu Abbas Asy-Syafi'i utawa Imam Syafi'i. Wasarrifu hunnalan megato sira kabeh guna ini sasarohan lan pegatan jamilan kang apik. Evalu tegese bebas no sira kabeh sabila guna ing perjalanan ini sa. Wis ben apik rabi sapa wis kudu lepas min ghairi idrarin kelawan tanpa ngekeki bahaya. Maksudnya ngekeki barang sing madharat. Ya ayuhan nabi yuhe ileng-ileng nabi inna saat temen ingsun Allah iku ahlal na iku maringi halal ingsun maka maring siro azwa jaka yang berobro buju siro bojo iku halal mbok kumpuli tapi alati rupane bojo ateta kang ngekeki sira ujurana ing opae lati utawa sedekah utawa ing biaya hidupe lati muhurana tegese mahar-mahare lati bojo halal mbok kelon iku nek kowe nafkahi nek ora ora wajib nurut paham ya kudu diterang wong-wong kok pemenang nek ana donyane bojo sampe wis haram iku dilayani tapi nek sakake ya mbok mana tu ganteng, jadi sing itu sing butuh. Nah, elah itu seloroh kanker. Jadi oleh mengumpuli bojo itu sing ateta ujuroh. Nah, sing gue kotak dia. Mulanya tentang fakih-fakih diterangno, anu wong itu ragilam dikumpuli sing lanang. Nak krono raiso nafako itu radarani pure. Tapi darani dimu, maksudnya tetap. Paham ya? Nak sing itu utang gue nafako, binongko utangi sing lah, sing lan. Tapi utang gue mangan, nah, utang gue walpot ya orang. Wamalan perkara malaikat kang miliki apa yaminu kapo kekuasaan siro. Mima sange apa wae apa akan paring sapa apa alika ing atas siro. Minal kufari sang biro-biro kafir. Isabi misale kelawan boyongan. Ka Sofia ta koyo dene Sofia wa Juwairia ta lan Juwairia. Wa banati ammi kalan biro-biro anake paman siro. Amun paman saka bapak wa banati ammatika. Lan anak wedok saka keluargane bapak. Di amun dulur lanangi bapak, na amah dulur wedoi bapak. Wabanati kholika lan anak wedoi bulik siro. Kholiku bulik, opak lik, songko ibu. Yeah. Nah kholah ya bulik, songko nama ibu. Atau orang Jawa ya berdoa ya bulik budil ya berdoa. Nah cara Arab pun aku lanang jenis amah, aku wedok jenis apa? Kholah. Allah tirupani wedok hajar nakang hijrah sopelati maka setanis. Ifilah siman hali berbeda ni wong lam yuhajir nakang ura hijrah sopelati. Wamro'atan kowe tak halalno rabi cawedok mukminatan kang mukminah. Iwahabat lamun memberikan diri sapa imro'atan mukminah. Al imro'atu al mukminatu nafsaha ing awak dhewe imro'ah mukminah. Di Nabi marang. Dadi Nabi punya hukum khusus kalau ada perempuan memberikan dirinya kepada beliau. Itu sah. In arad dalam ngersano sapa Nabi ayas tangkiha. Yang nekahno sapa Nabi, to nekahi sapa Nabi ha ing imro'atan mukminah. Ayat itu kudu kese golek sapa nabi nikah hak ing nikah mukminah iki wis ora kene kan tanpa mas kawin. Tapi hukum iki kholisatan hale tertentu laka kudu isiro min dulil mukminin saking saliyane biro-biro mukmin. Jadi ketentuan nikah sing halal lewat hibah niku nampung Kanjeng Nabi. Mergo wonten ayat kholisatan laka min dulil mukminin. Kalau ketentuan ini khusus untuk kamu tidak untuk orang mukmin yang lain. Ayo nikahi tegese nikah bila fil hibah di kelantam melawat hibah. Minwairi sodakin biwairi bilaf di hibati klan nafad hibah minwairi sodakin klan tamu mas kawin. Kata alimna teman-teman ngerti insun ma'in perkara faratna kangge ketentuan insun alihim ing atas al-mu'minin ayat al-mu'minin di azwaji ing dalam pasangan-pasangan al-mu'minin nal ahkami sayang roko. Ketentuan orang mukmin lain adalah bi ala yazidu kabari araf yanto orang nambahi sopoh mu'minin ala arba'i niswatin ing atasi bujub abad. Kowe maksimal rabi ku papat. Maksudnya papat langsung, tapi nak selang-seling nganti 10 ya rabi ku. Mesti langgar papat, gak sitok, rabinah maka buat sitok. Wah, itu keperlu ibu hong. Walah ya tazah wajulah naja rabi. Sopo al-mu'minun illa biwaliin kecuali iklan wali. Wa syuhudin dan saksi, wa mahdin dan maka. Tapi kalau ganti nabi, tidak dengan aturan itu semua. Wa fimalan dalam perkara malaikat yang miliki opo iman itu. Apa kekuasaannya al-mu'minun al-imah isa'in bro'imah oleh kuasa bisyirain sebab buku wafiri lantiani syirah di antakuna gambar yang tahu sopa alamatu amat man sangi wong takhilu kang halal apa man di malikia gedi milik memilih amat kal kitabiyati gordini kafiroh kitabiyah dikhila fil majusiyati hal yang berbeda ni kafiroh sing majusi penyembah api atau penyembah pokoknya penyembah apa wae sing tanpa kitab samawi jenis majusiyah wal wasaniyati lan wasaniyah penyembah berhala sing tanpa kitab samawi. Sarate menewa antas tabri alan araf yento wis bebas sapa nisa qoblal wat istri wati. Ada kepastian mani dari pelaku pertama itu tidak ada, sudah benar-benar dari jenis istibro. Nak wong merdeka jenis iddah, nak amat jenis apa? Istibro. Ya maknane sama-sama kepastian kalau tidak ada sperma yang calon jadi apa? Anak. Iku nang gone wong merdeka jenis apa? Iddah, nak ning wong amat jenis apa? Istibro. Apa lawan sing ketok ngalim zaman bekas warga neraka. Iki ya dawuhe pangeran. Mulane wong do kuala. Quran digoleki sing cocok-cocok. Berjanji swarga disenengi, janji disepuro dosane disenengi. Pas bakas idah, Allah bakas idah radhi rumakno. Padahal yo bakasane Allah Subhanahu wa taala. Ngene urip kula niku baru kan. Bakasan Quran sing serah Allah tetep kula bakas. Jadi cara pangeran seneng kowe kula. Mergo sing didhawono tak bakas. Napa kan gak pilih-pilih. Kemudian jenis Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Semua nang ngira kabeh. Karepe dunya yo hasanah, akhirat hasanah. Bareng diterangno idah, embe kok apa. Mana dora barokah, mau stopkan, mau kriminal. Pangeran cenderung mau tinggal. Ya hanya karena babnya ada kita suka. Itu marah ini, mau tak nyalah. Mana cara pulau mubalek di dalam kota ini butuh tobat. Mau mulai aku cilik nanti tua, itu nggak kesitanan itu dari dia nanti itu mengaku palu, mengaku apa kabar? Mau anggar mengenai kenekah, yang mendalil faman rofiqan sunnati falesa. Kali-kali terangno rapi. Wes rapi kang, nak iso nafakoi oleh jima, nak ora ora iso. Bojomu wajib untuk omah, untuk pembantu, nak pancen ning, utawa wajib untuk pembantu. Ora sing wedok oleh musir, itu jelas. Ben podo kapok, ya napa? Ya pancen kudu ngono, ben jelas napa? Jelas. Akad tok wajibno separo mahar, nak is dijima mewajibkan mahar penuh. Nak dipegat sedurunge jima, berarti maharnya wajib hanya separuh fani suma faraktu. Berarti itu jelas. Meskipun tidak tahu ini mangkal non, tapi mendidik umat Islam tahu aturan-aturan hukumnya Allah Subhanahu. Kalau pernah baca satu buku itu ada profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia itu meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istibra'ur rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma mani zaud sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana itu sampai akhirnya jadi iman. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum? Karena detail, hukum Islam itu detail. Terus yang dimaksud kul ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila 'ala mislihi fa amana tapi wastak. Oleh mengiman cek goblok ya, wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Qur'an, tapi kowe ora ngerti kebenaran Al-Qur'an. Karena kita wis anut mubal. Ya. Coba kita dari kecil ora goblok ya, wong anggar sunat mesti entuk cerita Nabi Ibrahim apa. Anggar kawin untuk ancaman faman rohiban sunnati falesa. Padahal nikah itu di Qur'an itu jelas aturannya, nikah itu ya harus menyenangkan. Innalil basulakum wa antum libasulakum saling melengkapi. Kalau tidak harus cerai atau laku marotan fa imsakum bi ma'ruf atas rihum istan pilihannya dua. Ono mani jatuh ngono agak langsung gak payu. Payu tar kira-kira. Assalamualaikum di resepsi di sekongko sing lanang kodak rumah nak mboten nggih saya pegatan kira-kira. Kira-kira payu nah to. Tapi itu juga yang diajarkan ulama. Coba semua wali kalau menikahkan ini dia uzawi juga alama amarokaboh bihi minimsakin bimaruf autasrihin bisa. Itu kalau diterjemah apa? Cung kita kawek no, ya tepak-tepakan, nak tepak ya imsak terus, nak tepak ya pegak terus angkah tuh kayo. Artinya kan seperti itu, gue bahasa Arab terus amin amin, amin bahmu. Ya coba kita ini jadi bodoh, malah nak kayak Nabi Bulat itu mergo gak ngergani hukumnya pengiran. Orang barokah, ngurut ngoten itu betul barokah. Orang di model ngono apa-apa. Jadi harus jelas. Kalau pertama rapi itu yang marah, tapi jelas kalau dari tujuh kalau neng gede, tak bohongi soalnya rapi. Aku yang adat adat tuh, aku adat santri sarang ya seperti ini. Terus mbah sidul kiri ikrot ya sudah, kamu pakai adat sarang nggak apa-apa. Ada pondok sidul kiri ya punya kultur, sarang punya kultur ya sudah. Sampai sekarang saya tetap pakai kultur sarang. Sebenarnya saya sangat menghormati keluarga istri saya. Jelas memang seperti itu. Rasulullah setiap nikah itu beri syarat. Kamu jangan nunjuk aku duit, aku itu rabi. Jadi aku bisa duit, rapati duit. Jelas aturan lainnya. In kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alena umatikunna wa sarifunna sarohan. Kan antuk aku mergogolek gede ku, aku nabi tokoh besar. Benar-benar mau enak, wis, mulai saya ini pegatan era usaha terus. Iwa ingun tun naturi tina wa rasulullah wa daral akhirah fa inna wa ahdari muhsinati ingunna ajran azimah. Aturan mainnya jelas. Kowe wani ngono. Wani ngomong, ayo jadi bulan, mulain kok ngomongin aku lah. Iya dik terus ke orang-orang. Langsung ganti bojo, duduk, kerowok, serapah-serapah. Lah, ini rasa-rasa. cuma roh hukumnya, napa? Nah, hukumnya bojomu ora wajib melayani kowe, wis jelas iku, gak wajib. Ora usah mendalil. Wong wedok diutang sing lanang ora gelem dilaknati malaikat nganti esuk. Lah wong lanang ora nafkahi malah dilaknati pangeran langsung, ora usah malaikat. Malaikat wae enteng. Makhluk. Lah ora nafkahi bojomu malah langsung pangeran. Pangeran di aturan ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddalahu fa'atuhum ala fa'ati wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi jenenge nafkah min amwalihim himu dhamir mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi nak nafkah nganggo duwe sing lanang. Nafkah kok duwe sing wedok ya apa? Iku ora nafkah, iku penggroget iku. Jadi ora ana ning Quran nak wali rabi iku nafkah min amwalihim dari harta suami. Him iku dhamir mudzakkar ta muannas? Karena ora kok diundang. Dimasuk bojomu sugih lah tunjukno aku iso ngrumat. Misale kono duwe akeh iso ngrumat kelaran tuku walang tuku kono walang nang Gunung Kidul. Lah ora gelem lah kan salah dhewe. Waktu iki dhek walang ambek tema. Gak gelem mas ora sana pokoke lah nek dibebasno ya alhamdulillah. Tapi kan setahun nantang. Nantang iso nyukupi. Makanya menurut saya kula nu bolak-balik iki termasuk alamat wong Islam barokah iku. Quran iku dipilih. Berarti gue itu podo karo numi-numi bakti warna furu. Coba hukum idah itu wong wis kecelok kiai wae mesti paham. Wis kecelok kiai hukum idah mesti paham. Karena enggak menarik, tapi nek hukum mlebu swarga ngliwat amal sithik, wong ngaji mlebu swarga senajan kok karek, sing ora paham yang mlebu swarga semua ngapal. Weling kan khusus. Padahal idah itu satu-satunya khas hukum Islam dalam hubungan suami istri. Ben ora ono istilatul ansab, bernasab tidak campur. Ini mau misalnya rukun Rabi Sri Gebeni dikeloni di jima, esok tukaran pegatan. Ya kita tunggu, kalau dia jenis yang masih khed, kita tunggu 3 kali putaran masa suci. Karena dengan khed 2 kali atau 3 kali sesuai konteksnya tadi, itu berarti benar-benar akhirnya bersih. Sehingga nak di Rabi Mustafa, untuk dikeloni anak, ayo anak Mustafa. Lah kok misalnya ada miripnya rukun, mau pas di jima bayang rukun, tapi kan tetap ada kepastian baru atur rahmi. Aku misalnya kalau protes, tapi anaknya kok tetap kritik. Oh itu di luar. Iya, urusan. Ya rasa suudon, rasa suudon, rasa ngon. Masyur kan di Nabi ku ada tokoh nombong Rabi, anaknya ku mirip tanggan. Di zaman Nabi ku ya ada. Tak kok ya Rasulullah. Kulon itu kok mirip tokoh kulon, Rabi di kulon. Jadi kan di Nabi ku diuntuk. Rupanya dia. Gue belum untuk di kuning sedangkan oh mana sih rontok irang gue wonten dia sanggup aja mulus. Nabi kan nabi dari api kalau gue bocah paling ngayal lu. Nabi gue yang lucu. Nabi dalam bab ini dibontah-bantah sama sahabat karena nabi itu kan apa ya beliau harus menjaga konstitusi sebagai nabi tapi juga harus ngakui realitas sosial termasuk realitas saintik medis tapi beliau juga harus jaga hukum langit. Saya berkali-kali mimpi ketemu ulama-ulama dulu karena saya paling banyak meneliti bab-bab yang orang sudah enggak meneliti. Saya adalah yakin termasuk orang yang mendapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi jelas ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Pengganti-pengganti saya itu dapat rahmatnya. Siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ilmu yang orang lain sudah tidak bahas, kok dia bahas itu berhak mendapat rahmat saya. Coba sekarang orang kawin, bakasannya menuju sakinah, mawaddah, ngunut bulan balik, nyatanya sepegatan birang-birang. Sementing hukum, saya nekah itu seiye. Sakinah, buang pegatan, aku ngubah lele. Mak pasangan lele, itu sesuai di bang pasangan ayu. Kena lele, nanti tua lele, nanti itu kan jadi lele. Kalau terang, misalnya ini contoh paling gampang. Rumah terang. Ada suami tenang, suami istri. Dia pulang pas bojone itu ditimpali lalaki lain. Yus ning dhuure posisi. Dia lari ke Rasulullah. Ini tunjukno bahwa Nabi itu ada kecerdasan nubuat, ya ada konstitusi hukum, tapi juga ada faktual. Faktual itu faktual medis. Terus kata Nabi, tenane. Tak sebutno jenenge lah gampang wis liwat orang rasane, orang arah dilaporno ke kepolisian pencemaran nama. Baik, kalau nak dilapor, KB tafsir ya dilapor, wong KB tafsir nyebut jeneng. Soal kira roh kan panjang rohan. Soal jenengnya itu saring bu hilal. Hilal itu sing dibuju. Kemana hilal itu mulai ketemu bujunya itu dikeloni saring. Terus ini dibuju. Serasa bayangnya apa ya pokoknya. Matur, ya Rasulullah saya ini menemukan, enggak, maturnya enggak seperti itu. Dia ketemu temannya. Ketemu temannya, terus coba tanya Rasulullah dengan ta'rid. Ta'rid itu bahasa yang enggak jelas. Iya, pertanyaannya gimana? Begini. Aro'aita law anna rojulan wajada minim ro'atihi rojulan. Wakot kana fahodahu. Pokoknya dia tanya, bagaimana pendapat kau ya Rasulullah kalau menemukan seorang lelaki, suami ya, seorang suami menemukan suami apa orang lain di atas istrinya ala fakhiriha atau lazat seperti dan seterusnya. Kata Nabi dengan entengnya Nabi ngendikan khudda ala dhuhri kowe tak tutukin omongan albayyinatu wa illa khudda ala dhuhri kowe aja apal hadisnya albayyinatu wa illa khudda ala dhuhri, kamu harus punya bukti kalau itu nyata. Kalau enggak, kamu saya khat-khat kodaf. Khat menuduh orang lain apa? Zin. Tapi Nabi sepanu. Al-bayinah wa illa khudda ala dhuhri. Kamu harus punya saksi. Kalau enggak, kamu saya khat. Kenapa barokan itu? Ini harus kita bahas. Zaman sakinah mau ada orang buahmu. Terus karuan, rabia didungak orang tuanya, didungak orang baik. Ada yang orang tua yang belum dungak, awalnya rasa setuju. Masuk ke ini nanti nangis-nangis, umur tuamu rasa seneng kok. Jadi dungaknya itu perlawanan. Kalau belak-balik, rabi, wong tuane ora seneng ya, Pak. Bareng kula donga muni ngene wong tuane. Wong tuane sing wedok. Gus nak donga aja tenang, nang kula donga ben pegatan. Tenis tau tak tunti. Ya Allah, ya Allah. Aku yang muni yo yo. Bang tong ngulan pegatan. Dan donga aku mandil, aku ning arep wong akeh masuk donga Allah wa farik baina huma. Wa albina huma nafaron wa sikokon kan ora mungkin. Tapi donga sakinah wong tuane kemantel, mergo entuke kok pancaran. Songko kandidat sehingga melebu kriteria. Mantau gak kira-kira wong tuane mantau gak? Kowe misale wis ndek mantu terus keriting welek gendut misale gelem. Terus kiai ini pas duka opo wae tapi ndak bawa wae terus. Kowe muni amin opo? Jadi kalau sudah jadi kiai itu komplek kowe ora ora rasane jadi kiai. Mau main standar niru mubalek. Kowe ora duwe kriteria standar niru wong alim. Hidup ini komplek. Ada pernikahan min awalil amri wong tuane biyen nah wis seneng tak turuti. Tapi orang tuanya ingin enggak kalau perkawinan ini terus? Sing tok rapet beneran, jawab. Enggak. Terus mbok dongakno mawaddah ta. Lah sing duwe anak ora siap kok malah. Nah, dongo ya sumum ya Allah, jadikan dua mempelai ini tetap manusia, sumum ya Allah, tetap sholat, tetap zakat, terus ora merasa bakal serabi. Lho ya lagi tuh, Gus ora bakal serabi nih. Nah, mbok pegatan dua orang penting Islam ya sholat, zakat, puasa. Karena saya tidak punya nyali, bagaimana saya mendoakan seseorang yang orang tuanya saja tidak siap sakinah mawaddah. Dan di antara yang ngaji di sini yang seperti itu tuh bohong kan. Mertua mengempet akeh darah sendiri. Mesti ditompo kok gelem mbek mantu ngono takdir sujud. Wes takdir di wiritan. Mugo ora kadung wis doyan. Rata-rata kan nemenan mbek mertua. Mohon kula terusno. Kalau suami istri itu menikah dengan ya dengan sudah wali dengan dua saksi macam-macam. Kalau terus sama sudah itu berarti nikah. Singkat cerita si Syarif ini pas di atas istrinya. Hilal tanya, masih nyuruh orang. Baru nyuruh orang dijawab Nabi begitu si Hilal enggak terima. Sik mayus fi sadri, aku ramarno dadaku. Aku pe tak kok dhewe Rasulullah. Kok ya Rasulullah bagaimana kalau kejadian gini-gini saya harus gimana? Jawab Nabi masih tadi al-bayyinatu wa illa khuddara dari kamu harus punya saksi kalau enggak kamu sahat khudda. Terus jare bocah Hilal sing ngalami niku kula. Nabi kaget ya karena ya sudah Nabi terus menyuruh beberapa jalat-jalat di tukang cilik Hilal harus dikhat karena dia menuduh. Nah ini satu pelajaran bagi teori hukum. Kalau Nabi membenarkan Hilal ini bahaya bagi dunia hukum. Karena apa? Setiap orang yang benci istrinya akan lapor hakim kalau istrinya selingkuh. Iya kalau dalam konteks Hilal selingkuh itu nyata, tapi kalau dalam konteks konsing-konsing biasa, tuduhan. Paham ya? Paham terang-terang. Andaikan Nabi menerima kesaksian Hilal, berarti siapa saja yang benci istrinya bisa melaporkan ke hakim kalau istrinya selingkuh. Dan hakim nggak punya cara kecuali mengiyakan, karena Nabi pernah ajur nggak? Dunia. Ya ajur. Wong fase gedeng bojone nuduh zina dibencana wong lanang liya. Makanya Nabi enggak membenarkan, harus ada saksi. Lah Hilal ya cerdas, mau kok Nabi saksi, kalau boleh saksi ya sedeng bar. mesti kelong terus konangan boleh seksi kan bar. Dia bantah yo beling hilal yo dadi beling kandani Nabi bantah. Apa Nabi boleh seksi? Dia sedeng bar. Maksudnya rono mbek wong papat iku ya wis. Bar wis ada rol. Nah, semenjak itu terus enggak ada solusinya. Enggak ada solusi hukumnya. Karena solusi hukum disiplin hukum nak qoldaf kena had, nak zina kena rajam. Kowe benerno sing nuduh berarti yang perempuan kena rajam. Benerno sing perempuan sing lanang kena qoldaf. Kan enggak ada pilihan, pasti ada yang jadi korban hukum, paham ya? Padahal sama-sama mungkin benar, mungkin gue coba yang lo kasusnya hilal, nah hilal mungkin konteksnya benar, tapi kasus hukum secara masif, secara masal, paham ya? Akhirnya Allah mengutus Jibril, Jibril khusus hubungan suami istri, hukumannya tidak qoldaf dan rajam, tapi mula anak. Oke, terus akhirnya ditemukan hukum baru disebut hukum li'an, apa? Itu betapa, coba. Rasulullah itu ngatur pernikahan sampai sedetail itu. Umat itu mau nikah, berono nikah dengan mawaddah rahmah. Enggak agar serang bulan tu, kalau beli ibu dini sana isi ini, ngono wae rutin. Enggak bariku lahir dibacai, bariku tua ngawek no, bariku bapak mati, semua. Itu dah barokah muridmu. Kamu tidak pernah ngergani barang yang dibakas Allah Subhanahu. Misalnya saya bangun dawuh hukum halal haram, kira ngono wae ra barokah. Enggak ngergani. Ini Allah yang menjadikan tentang tatanan ini. Kau yang ngomong nomor dua tema itu tidak menarik. Menarik. Makanya saya itu dendam. Dendam betul. Makanya saya itu kemana-mana ngomong masalah iddah. Karena ini sudah mati. Dan orang yang seperti ini kata Rasulullah ala khulafai rahmatullah. Wa man khulafau kaya Rasulullah alladina yuhyuna ma'amadahina yang mati. Orang yang ngurip-nguripnya barang yang wis mati. Songkok umat itu dibahas men. Akhirnya ada hukum li'an. Hukum li'an caranya gimana? Wes ngene wae jare Nabi, ini Jibril datang dan memberi ketentuan yang kasus seperti ini. Masyhur terus walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas shadiqin. Caranya li'an gimana? Ya sudah sekarang Hilal dipanggil. Syarid dipanggil, istrinya dipanggil. Supaya hukum itu transparan harus di depan umum. Dulu kontak depan umum tentu masjid ya, karena dulu udah ada peradilan ya, di masjid di depan umum. Terus disuruh sumpah pocong. Hilal, kamu betul menyaksikan itu langsung? Ya, ya Rasulullah, kamu berani sumpah? Ya, berani ya Rasulullah, sumpah 4 kali, ya. Nah, terus sumpah kelima siap ditabrak truk, kena berdek, pokoknya kelima itu annalanata wahi alihi ingkana minal galiki. Dia siap dapat lanat, dapat adab, kalau dia dus. Terus Hilal dipinggirkan, terus perempuannya diminta, kamu berani enggak sumpah kalau kamu betul-betul enggak zina? Siap ya Rasulullah sumpah 4 kali. Yang kelima, si perempuan tadi hampir saja ngaku kalau dia itu memang benar-benar zina. Tapi dia punya beberapa keluarga di belakangnya bilang, la tafdohi kaumaki, kamu jangan mempermalukan kaum kamu, atau orang ngaku. Akhirnya dia siap kena laknat. Yang kelima, saya siap kena laknat kalau betul-betul saya berdusta atau saya benar-benar zina. Nah kalau sudah seperti ini, furriqa bainahuma, dua mempelai dipisahkan dan tidak boleh kawin selawase lawas, dan anak yang lahir dari produk ini nafyul walad minaz zaud, anak ini enggak intisab kepada zaud. Paham? Itu jenenge bab napa? Iya. Tapi yang ketiga, Nabi itu pengagum ilmu. Nabi itu sangat-sangat pengagum ilmu. Sangat ora trimo. Dan itu yang dipakai ulama Al-Azhar. Makanya ulama Al-Azhar itu percaya DNA. DNA itu bukti misalnya, ini anak Rufin apa Mustafa di DNA, sebuleh rapute kerite, wah anak Rufin, sebuleh ucap cilik ucap gonter, anak Mustafa misalnya, lo ucap cilik ucap banget marah tuh, berarti anak ini kok serat-serat musibah sudah dekat, aurane auram suwong ya, kemana lahirnya pas surup wah selamat. Nabi itu lucu, memang Nabi itu ya, mau ngalim ya, mau ngalim ya lucu, mending ya, Nabi dah begini, coba. Jadi saya ikut ngelahir nonggir ya Rasulullah. Jadi delok tu. Siki leu nak ngene, bokongin. Nabi menyebut tiga nama. Ingka na Ahmad Sasaken. Ya ingka na Ahmad Sasaken terus. Terus sempurna aliyaten. Nabi sekian menyebut kriteria. Ada tiga atau empat ini. Ya fawali Hilal bin Umayyah. Tapi wa ingkana gada wa gada sampai 4 kriteria, ya berarti dia anaknya Syarif. Singkat cerita, cah lagi lahir, sahabat dan ini, itu orang niat buah, tapi niat kinceng, mirip sopo. Singkat cerita, jubilnya mirip Syarif, mirip dimenanemu. Maka ulama Al-Azhar berpendapat bahwa bukti medis atau DNA itu sah dipakai bukti karena Nabi pun pakai definisi kriteria. Ya tentu zaman Nabi tidak DNA, tapi sekian kriteria. Nah, tapi apapun itu dalam hukum Islam jelas anak ini tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Padahal dulu secara hukum umum al-walad al-firas walil akhir al-hajar namanya anak tetap dinisbatkan ke suami sah. Paham ya? Tapi dalam konteks kasus seperti ini yang khusus tadi mergo liwat sembah Lian, itu anak tidak bisa dinisbatkan ke bapak resmi. Paham ya? Jadi disebut waladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, orang yang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, solusinya adalah arba'u syahadatin. Saya itu wong hukum ini sudah ada bagus kasus, saya itu marah besar gitu, makanya saya itu apa ya, masuk ya yang kereng nak kebangun oleh rabaru, kamu itu kok ngomong itu terus pilih. Enggak boleh. Kita nak sama Quran, wis ayat apa wae bakas apa harus kita terima. Wis kudu kita apa? Ya bakas ra iso lah. Wong wis ora nak kowe ra iso, wis ra usah isin. Biasa. Men bakas donga sapu jagat, robana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Iya nak iya nih, iya tapi mana ada sak Quran sini donga. Quran itu ada hukum, ada panduan, ada aturan, ada isyarat, ada itibar. Mana Quran mau donga robana atina fid dunya hasanah. Lah apa tolong kulo jos nak ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu gak fair. Ada kadang dora barokah ya kan tadi. Wong pangeran bakas. Lho kula niku nak sinau iddah, nak ora iso nganti nangis. Mergo wis ana sing bakas. Iki nak sinau donga ora iso biasa kula ya jarang donga. Tapi tetep dirusi pangeran. Timbang donga ora pati dirusi apa ora satu mon. Karena tadi masyhur pada hadis sahih man syaghala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati ataituhu afdala ma'utis sa'idin. Orang yang sibuk mengkhidmati Qur'an sampai dia lupa minta sama saya doa, tetap tak kasih di atas mintanya orang yang minta. Jadi ya man syaghala bil Qur'an, orang yang sibuk meneliti Qur'an, baik membacanya maupun meneliti tafsirnya maupun meneliti cara menerangkannya. Pokoknya saya sibuk yang terkait dengan Qur'an dan saking sibuknya lupa minta saya. Atau itu Abdullah Ma'utisa ilin akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Jika itu dungo untuk kaji sampai aku, orang itu mandi aku. Karena tadi Allah menjamin orang yang syahalahul Qur'an itu atau itu Abdullah Ma'utisa akan saya beri di atas yang saya berikan pada orang-orang yang minta minta. Karena orang minta aku ya. Hubungan ibu pangeran menjaluk, era tahu mikir menegakkan hukumnya Allah atau dibatas. Hubungan ibu Allah menjaluk. Toroke melak majikan nyapu ragelam, bawa ragelam senani jaluk. Pantas gak kau long? Gak rayu ni gue, pantas tuh. Tapi dungo itu mukul ibadah, cari ni ibadah. Yo lah dungo sih mau ikut dul, baru bau bakar nyapu, lah bayar gajian. Jaluk, aku jaluk mau ikut dia etika apa? Terjorah jadi tuh. Jaluk, terjorah aja. Jadi nak buat jaluk jangan ngamuk. Yo pun tak orang ngono kadang yo ono kok. Pun nyata ni dungo yo gak sholat. Dungo paling mati yo. Baso. Kebas sholat berarti baru munajat berfitman yang Allah Subhanahu. Dungane wong perang, dungane wong poso pas buka. Iku nunjuk nak sangat yang mati ni dungo itu badal amal. Ayo dungo paling mati yo. Pas Jumatan berarti dia ni pasti ngamal tekan yang jum. Pas buka berarti baru ngamal. Poso gak sholat berarti basu. Mengenai ngaji sembrono. Kalau bolak balik di kantor dia, jangan kok sama nanti dungo, bos dungo mukul ibadah roh aku. Tapi ya diterang nong, dan dia terang nong, mau sudon terang nong. Saya kira jajal lagi dungo aku ramah didi, rawan itu. Kalau yakin mandi dulu. Bu ini bukan urusan sombong, urusan iman. Bahwa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Ini bukan urusan sombong, urusan iman. Jadi masalah nikah itu sing dibahas Allah dari pertama cung nikah itu ngene guna libasul aku mbak antum libasul terus kowe dewa tak wis rabilah seneng wong liya serai-rai koyo kowe tetep serabilah seneng wong liya alimawau anakum satas guru naguna walakila tua iduna siron ila antakulu maulam kaulam ma'rufa. Kowe iku rai kowe mesti seneng rondo ditinggal mati sing panan. Tapi senenglah ngempet sik ngenteni idae. Berarti itu apa bagas manusia itu detail sak kelakuan-kelakuane. Mulane ana ayat alimawau anakum satas guru naguna walakila tua iduna siron ila antakulu kaulam. Kan akeh to wong sing roh daftar rondo akeh to, Pak. Jawab. Lah iku ngono lah. Wis mlebu daftar lah. Iku aja langsung mbok lamar. Ngenteni idae. Dari disebut wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yadul kitabu aja. Dadi Quran ku bakas kelakuan wong nganti ngono. Gayamu kusuk wis akeh kusuk lah Mustofa. Kelakuane tetep ngono. Wong pangeran wis iso ngilani kok kelakuane wong ya mesti ngono. Umar ya padha, Umar rek sahabat to. Iku dia tahu duwe keyakinan. Pokoke aku nak poso ora jima cek rino cek bengi. Tenang Umar jare Nabi, tenang ya Rasulullah, sak Ramadan pisan nek kok. Apa nak? Sedina ora jima, hari kedua gak jima. Dak wong aran bojone agak. Sesuk hari keberapa iku jima. Jare Quran gak sok alima wa annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Apur roh, imanmu sepiro, paling kapan-kapan bludus-bludus wis tak ora ora. Tahtanuna anfusakum. Akhire pangeran wis pirsa kelakuane wong lanang ya saiki ngene wae ufil lakum lailatas yamir. Rafa'tu ila isaikum ya wis nak bengi oleh kelon wis kok ribet. Wis akhire Umar oke. Lan sak Umar wis di tonokno pangeran kok kowe. Paham ya? Paham tenan to. Wong mantel tenan masalah bab itu mantel. Kok iso? Quran gak diregani, regani ayat sing mbok senengi lho tak oportunis kancanan wong nak seneng diterusno nak ora ya oportunis gak kula lho kancanan sampean mangkel-mangkel ya tak terusno cocok ra cocok ya tak terus piye-piye perintah pangeran wong alim kok ya cara kok luwih alim aku ngaji jajal gak masalah tapi ojo kliru nak kliru nak somasi laran mbah kliru niku ora mau coba ini demi wet alu. Buat lo bahaya, buat lo kena diwalu. Wal jaroti lan walak lawang. Tengku lo walang, bah. Lah yo walang sini lawang. Ngaji mau bantah-bantahan baik murid. Perkara ini ilmu ini rapas tapi makso iso. Albedo tak yang anduk, endok bah, endok. Bego tulisan yang pegon, anduk, endok itu bodoh. Jadi albedo yang anduk. Jadi murid, endok bah, endok. Eh iya, endok. Ya ra ndok sing kada adu. Wah, gua ora ahli wis tok meneng ae, ya yakin. Aduh dadi mubalig. Pokoke provokasi suami istri ku hidup sakinah mawaddah. Nah, cara kula mboten cocok. Kowe nikah cara Quran langsung digendikan wis pokoke kudu nali basul aku, mak muni basul aku. Wis rabilah harmonis potensine ya seneng wong liya diomongno. Bariku kira payu insyaallah. Tapi kalau biasa didelani alumni sing ngerapi. Piye? Sakinah, nggih, Gus. Pangestu niku. Kemgo terus sampe ben diuji pangeran wis biasa, ora usah dicira-cira. Nggih, Gus, siap. Siap diuji ta siap pegatan, siap diuji. Mergo itu faktual pangeran wis milani alimallahu annakum satat guruna guna wala dilatu wa idu nasirun ila antabul alam. Jadi wong ora rondo ayu, ora sampe ayu mesti mlebu daftar. Ada pengiran aku jelas menuso ya Allah muho inatal ayuni wama tuhfis. Allah ya berso meripat meripat nyolong nyolong dulu. Gaya ni khusu tapi tetap roda kare wong ayu wong ala. Ya pengiran aku jelas ya Allah muho inatal ayuni wama tuhfis. Jadi pengiran aku gua jelas menuso aku sentanya. Mengani pulau aku pede urut nendunya. Isti gua jelas pengiran terus tak anggap es pengiran itu gua jelas aku. Mereka digojlok uang enteng. Kalau biasa mau cek orang ngerti lagi digojlok pengiran. Umar tetap digojlok. Ini tadi asbab no ali mabo anakum tas tarun aku anfusakum fata kalikum maafan aku anakum sawah dewa fal anak bashiru dunia tahu maka tak bawa ulah kumis lagi gue rapo po jima tujuhmu neng Ramadan asal pas beng. Jadi dulu sahabat yo sok mumpung Ramadan sepisan dari Nora jima bengi hari ketiga tuntas hari keempat. Nah mungkin kowe kuat, aku bojo elek judes. Jadi dalam bab ini Umar jos kowe, aku yakin nek kowe kuat. Warap sontak, wes kowe kuat sak ulun. Gak mikir bodoh, mikir kelon. Wes langsung mengker wes. Ya jelas ya, jadi kalau suwon sing ngaji-ngaji kula anggar dibakas pangeran itu. Kok Imam Suyuti Maksud itu nerang nama farod na alihim fi azwaji misine opo minal ahkam. Iku ala yang situ ala arba ini semati enggak boleh nikah di atas empat. Walau tak azwaji mereka ada boleh nikah ilah jualian wa syuhudin wa mah mahrin. Jadi bakas hukum rapa amin bakas sakinah mawaddah wa rahmai wa apa-apaan. Tapi oleh bakas itu juga oleh tapi ojo ngentekno porsi. Wa fi ma malakat aymanukum. Fikhilafil majusiyah di khali berbeda ni wong majusiyah wa wasaniya dilan wa wasaniya wa antas tabriya lan arti untuk istibra sopa nisa qoblal wakti sedurunge wakti. Ya pokoknya istibra itu wong apa? Sing kangge amat istilahnya apa istibra. Nah kangge wong merdeka jenis apa? Ida. Tapi motivasinya sama, memastikan rahimnya bersih. Likai la yakuna alika khas. Likai la yakuna supaya orang nung. Likai la mutatif entatuk bima klan perkara qoblal dalikan sedurunge mengkono-mengkono kabeh. Ikalah aku nas boy rawan itu laka ketisi ropo harucun ropo kerupukan, jadi aku ngekasi kerupukan sini kahin dalam nikah. Wakana lan ono sopo wowo ibu furon, iku tidak singake nyepuran. Lima hari perkara ya asuru kang angin lo patah harus video gua anu sambil mau. Kok gue seneng wong wedo, seneng wong liyo, rumput tonggol gue happy, itu kan angin lo, ya iku pengiran nyepuro. Tapi aja di terus nol, maksudnya nyepuro nak saya rati terus, terus nol jerajam tuh tuh iku. Rohiman tor agak walasi kita siati klan kita jembaran tidak dikain dalam mengkono kafe. Turji so menunda si Robil Hamzah iklan Hamzah turji wal ya ilan ya turji. Nak kira kita turji sebagian kira anu turji umantasa bukan turji dan apa turji Robil Hamzah iklan Hamzah wal ya ilan ya pada lalu hal itu begini alhamzi. Mana itu akhirun menunda si Rob. Mana uang tasa uang ngarap no si Rob Muhammad yang benda sangin nisa. Aswa jika tuh si bucu bucu si Rob anu berdia sangin giliran ini sebaca. Watu ilan ngumpulno sira eta dumut wis ngumpuli sira ilek kawring sira ngumpulno maning wong tasa kang arepno sira ing man. Inhunna sange nisa fatak dia ngumpulno kali sira ya nisa. Muhammad bojomu iku akeh terserah kowe sapa sing mbok kumpuli sapa sing mbok tinggal gak apa-apa. Iki nunjukno nek apa iku ngakoni kebutuhan biologise manusa sehingga jam Nabi ngumpuli garwane ya dibakas. Ya ora masalah menyang kebutuhane wong lanang. Iku mergo Allah iku mboten isin bakas bareng apa hak inna buha la istahina wa jadi Allah buat ini sen bakas bareng apa waman di sapa ni wong ibtahu ita aku golek siro itu lapta terusnya golek siro biasa ini golek niman sangin wong azal tangan sebuah tunda siro minal kismati sangin undian fala juna kamu moron beban ini mojud alika ngata si siro kita lagi ya yang dalam golek ini sa wa domni halan mumpul ini sa ilai kamarin siro maknanya khuyiro fidharika bada angkana lkosamu wajiban alihi. Kuyirat ditan milih sopo kanjeng Nabi fi dalika ing dalem mengkono-mengkono ngumpuli lan misai. Dadi ngaten nggih. Gilir antar bojo iku wajib, tapi khusus Nabi iku ora wajib. Mergo Nabi iku kesibukan perangnya banyak, kesibukannya banyak. Sehingga gilir iku dipasrahno kanjeng Nabi, ora kena aturan wajib gilir sing kaku. Mergo Nabi iku urusannya banyak. Iku maksude kuyirat dikae pilihan sopo Nabi fi dalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Kadang karena saya usia entah nopo alkos, mau berpikir kewajiban wajib alih ngata si nabi. Dari kata mengkon mengkon pilihan, dari kata firu terkesan kata mengkon mengkon pilihan, buat adnan itu lebih parah. Apa buat terkesan lebih parah? Lebih parah atau lebih mendekati ilah antak perut muka yang kau jadi tenang apa ayun guna apa porong meripat meripat nisa. Walau hasilkan orang susah sahaja nisa, wajar dia nalan ridho sahaja nisa. Dimakan perkara ate takang mari nisi rohuna nisa. Ya, mak yang perkara fikir orang jenis sebut apa mak? Maknanya al-mukhayyar fah tegese kenekani barang sing digawe pilihan apa fiing dalam hal kulluhunna yas kulluhunna yas kabehane nisa utawa dawuh kulluhunna iku tak kidun iku naudidi li fa'ili maring fa'il fi yardona ing dalam yardona yardona kan duwe fa'il nisa tentu fa'il rofa mulane kulluhunna sebagai mu'akid ya nomor rofa mulane bima ateta hunna apa kul kulluhun mergo yardona gada fa'il ke fa'il rofa berarti tak kite nggih kedah dere napa rofa. Wabahu ta'awu ya'lamu mirsani sopa Allah ma'in berkoro fi gulubikum wa indal mati sirakabim min amri nisa isan bin urusan wa wiso wal maili lan condong ila ba'dihina manis badan nisa kede bujo akeh itu ya mesti ada yang buat senengnya ada yang murah maksudnya yang gendut elek buat senengi podo abek yang wayu menarik kan yura mungkin tapi podo bus mbahmu yura ono-ono mesti hampir wong ya min amri nisa wal maili ila ba'dihina masyur. Kaji Nabi tahu gerah. Dalam pas gerah itu wayah giliran yang saudah. Sumpah. Tambah loro. Pas wayah gerah, pas giliran yang apa? Saudah. Saudah itu bunder, gendut. Makanya ketika ada ayat hijab turun, saudah itu api moro bayruka. Jadi di sini kan gak ada jeding di rumah. Jadi nak apa kalau di hajat pun yang karangan. Saudara aku meratek nong anggur apa? Hijab. Digojok Pak Umar wes ada yang nganggur hijab lah tetap ketoron aku. Saudara agar gelinding aku. Barang Nabi tahu gerah wayah ini gimana sih tuh? Saudara. Nabi profesional. Jadi jatai saudara tetap nih saudara. Tapi kita gak tenang. Gak tenang. Saudara saudara itu mendingan. Wes giliranku jatahku tak kena Aisyah. Yang penting jenengan aja megat aku, tetep dadi bojone jenengan suwargo. Dan iya. Tapi ge sebenarnya nanti wayoan iki mesti pot beda. Tetep beda iku dikilani mbek pangeran, ora sok adil wis ra ngarah. Mustahil. Ya tapi tetep haram lho adil. Nek Nabi gak haram ngurusi agama, lha kok ngurusi opo? Ngurusi babon ngono. Dadi masyhur. Sama cerita meneh. Hukumnya wong ngambung bojone pas poso iku piye? Delalah sing takok iku takokne Maimunah. Maimunah iku yo ndak secantik Aisyah, ndak sesantik Zainab. Maimunah yo lucu. Kaifa hukmu man qabala imra'atahu wa huwa shaim. Iki delok nang Sahih Muslim. Piye hukumnya wong ngambung bojone padahal poso? Jadi Maimunah lucu. Aja takok aku. Nabi aku ora tau ngambung pas poso. Takok Aisyah atau Zainab. Masyhur hadis iku. Saya takok Aisyah. Kok balani Rasulullah bapak soim Nabi biasa posolan nak rino yang ngaku. Jadi sementing orang cima. Tanak kue rasa dilarang tu serang Nabi. Nanti kue kue nak kue susuk kue kena kue kue nak just tenan tu. Melarik posolan kue just tenan. Gembira tiga irino berarti. Akhirnya neng masjid tu ngapa ngos. Bariku maghrib mangan neng takjil lah. Bariku mulai dia mukucu tinggal rawai. Semua susah bodoh dewi. Oh ya, bos, gugur dari semua orang pangeran. Soalnya gue enak, gue juga enak. Jadi pangeran tu nak ngetes uang, wawahu ya alamu maafiku. Iku awah gue beri soal bos seneng hati, hati. Iku apa neng hati ni merpong lanang, nawa min amrin misa wal maili ila ba dihina. Mesti kecenderungannya yang milah sing ayu, uang waras. Bagaimana terakum tapi, waduh. Wah, kalau kau yang nak kamu sih milah nang sorgang jero fina dalam misa. Tapi siron kerana gawe gampang, ada kaya yang tersisi siro. Fikul lima yang terskali kali perkara arut tak kangar musiro. Wakanalan ono sopo owo owo iwa aliman tetsing beri sopo solki klan maslu ya. Wah aliman terdatsing apian, maksudnya apian itu menunda anikobim saking nyikso anas. Jadi owo itu gampang menunda sikso sikso sing dilakukan ibu. Maksudnya kan tentu. Ada tentang hati soka inna wa ta'ala yab sudu ya daru bilayi liyadu bamusi'ul nahar wa yab sudu ya daru binahar liyadu bamusi'ul lail. Allah itu menunggu di malam hari dan sing dosa pas rino dintaini toba toba buka neng rino sing maksiat bengi-bengi dintaini toba neng rino. Jadi menunjukkan anak Allah itu haliman. Allah enggak gampang menyegerakan apa sik siksa Allah tak sekulah kan bisa subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi wa zinata arsyi wa bihamdihi wa bihamdihi wa bihamdihi wa bihamdihi wa Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa zada kalimati. Yeah.